Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Tentang 7 dosa besar yang menghancurkan, maka Nabi jelaskan yang dimaksudkan adalah asyirku billah, menyekutukan Allah, kemudian wasihiru, kemudian mempraktekkan ilmu sihir, kemudian yang ketiga adalah waqatlu nafsil lati haramallahu illa bilhaq, menghilangkan nyawa yang Allah haramkan untuk dihilangkan kecuali dengan alasan yang benar, wa aklu riba, mengambil uang riba, wa aklu malil yatimi, dan mengambil harta anak yatim secara zalim, wa tawalli yaum az-zahfi, kabur dari medan perang. Dan yang terakhir adalah qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh zina perempuan baik-baik. Maka telah kita baca tentang asyirku billah, menyekutukan Allah, kemudian asihru. Kemudian yang ketiga adalah wa qatlu nafsil lati haramallahu ila bilhaq, dan menghilangkan nyawa yang Allah haramkan untuk dihilangkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Yang dimaksud dengan al-qatl adalah izhaqur ruh, menghilangkan nyawa. Dan yang dimaksud dengan nyawa di sini adalah badan yang mengandung nyawa. Dan yang dimaksud nyawa di sini adalah nyawa manusia, bukan nyawa unta, keledai atau lainnya. Yang Allah haramkan yaitu Allah haramkan untuk membunuhnya. Illa bilhaq, kecuali dengan alasan yang bisa dibenarkan, yaitu kecuali dengan keadilan, kecuali dengan hukum yang adil. Karena ini masalah hukum dan kebenaran dan hak. Jika disebutkan berkaitan dengan masalah hukum, maka yang dimaksudkan adalah keadilan dan benar atau hak. Jika disebutkan dikaitkan dengan berita, maka yang dimaksudkan adalah berita yang jujur, berita yang benar apa adanya. Dan adil dalam pandangan seorang muslim adalah ma amarallah bihi wa rasuluh, semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mengingat firman Allah Ta'ala di surat An-Nahl ayat yang ke-90, innallaha ya'muru bil adil, Allah hanya memerintahkan yang adil-adil saja. Ya, maka kezaliman itu tidak pernah Allah perintahkan dan tidak pernah Allah syariatkan. Oleh karena itu seorang muslim berkeyakinan bahasanya segala yang menyelisih syariat adalah kezaliman, meskipun dianggap oleh sebagian orang sebagai keadilan. Dan nyawa yang Allah haramkan untuk dihilangkan itu ada 4 nyawa, yaitu nyawanya orang yang beriman, kafir dhimmi, kafir mu'ahad, dan kafir musta'min. Dan musta'min ini membacanya kasr mim, mimnya di kasrah, artinya adalah orang yang meminta suaka keamanan. Maka orang yang beriman tidak boleh dihilangkan nyawanya karena alasan imannya. Kafir dhimmi karena dia terikat perjanjian dhimmah. Kafir mu'ahad karena adanya perjanjian ahad. Dan orang yang musta'min dikarenakan karena suaka keamanan yang diberikan untuknya. Dan perbedaan untuk 3 jenis orang kafir ini, dhimmi, mu'ahad, dan musta'min. Pengertian kafir dhimmi adalah orang yang antara kita dengan dia ada ikatan dhimmah, yaitu perjanjian untuk boleh tinggal di negeri kaum muslimin, maksuman dalam keadaan maksumudam, terjaga darahnya, dilindungi darahnya, ya, dengan syarat ma'atbatil jizyah, dia membayar pajak keamanan. Yang batul jizyah ini berlaku sampai datangnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Adapun kafir mu'ahad adalah orang yang tinggal di negerinya, yaitu negeri kafir, akan tapi antara kita dengan negeri kafir terdapat perjanjian damai. Isi perjanjiannya, mereka tidak menyerang kita dan kita tidak akan menyerang mereka. Kafir musta'min, orang yang meminta suaka keamanan, maka dia adalah orang yang laisa bainana wa bainahu, tidak ada antara kita dengan dia ikatan dhimmah ataupun ahdun, akan tapi kita memberikan padanya perlindungan keamanan fi waqtin muhaddad, di waktu tertentu. semacam ada kafir harbi, negaranya itu memusuhi negeri Islam, masuk ke negara kita, biamanin, dengan suaka keamanan. Dia masuk ke sini litijar untuk berdagang atau yang lainnya, atau untuk belajar Islam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin, jika ada seorang musyrik, istajaroka, meminta suaka keamanan, perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, lindungi dia, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia bisa mendengar firman Allah. Dan ayat ini dalil bahasanya firman Allah bisa didengar. Dan ayat ini dalil sehingga, dan tidak ada sesuatu yang bisa didengar kecuali ada huruf dan suaranya. Dan ayat ini dalil bahasanya apa yang dibaca oleh seorang muslim, maka kalau yang dibaca adalah kalamullah, meskipun gerak bibir dan lidahnya dan yang lainnya adalah makhluk, namun yang dibaca ya, adalah kalamullah. Adapun perbuatan membaca adalah makhluk. Suma ablighu ma'manah, kemudian sampaikanlah dia ke tempat amannya. Ini demikian firman Allah di surat At-Taubah ayat yang ke-6. Dan ayat ini dalil bahasanya orang musyrik itu sudah disebut orang musyrik meskipun dia belum pernah mendengar Al-Quran. Maka Allah sebut dia musyrik padahal dia belum mendengar Al-Quran, namun sudah diberi label, sudah diberi nilai, sudah diberi vonis musyrik meskipun dia belum mendengar Al-Quran. Dan ini adalah berkaitan dengan orang yang tidak menisbatkan diri kepada Islam. Maka orang yang tidak menisbatkan diri kepada Islam, ya, tidak beragama dengan agama Islam, maka kita sebut mereka adalah orang kafir, orang musyrik, meskipun tahu Islam saja belum pernah, meskipun secuil pun berita tentang Islam pun belum pernah dia dengar. Untuk label musyrik dan kafir untuk orang yang tidak menisbatkan diri kepada Islam tidak disyaratkan label tersebut diberikan setelah sampainya ilmu tentang Islam kepadanya. Dan ini ya, ayat ini membahas tentang ya, orang yang tidak beragama dengan agama Islam. Maka dia adalah orang yang disebut musyrik kafir meskipun belum pernah mendengar Islam. Dan disikapi sebagaimana sikap kita kepada orang kafir meskipun dia mendengar kata Islam saja tidak pernah. Dan ini adalah satu hal yang disepakati oleh para ulama. Label kekafiran dan kemusyrikan kepada orang yang tidak beragama dengan agama Islam meskipun dia tidak mendengar Islam. Adapun statusnya di akhirat, ya, maka dirinci jika dia memang betul-betul telah mendengar tentang Islam namun dia tidak mau menerimanya dan tidak peduli dengannya, maka dia juga kafir di akhirat. Namun jika tidak, maka Allah yang lebih tahu. Allah akan memberikan ujian kepadanya untuk menentukan apakah tempatnya di neraka ataukah di surga. Wahunaka farqun akhar, dan ada perbedaan yang lain antara ahdun muahadah dengan zimmah. Kalau al-ahdu perjanjian gencatan senjata atau damai, maka ini boleh diadakan dengan semua jenis orang kafir. Sedangkan perjanjian zimmah tidaklah boleh kecuali untuk Yahudi, Nasrani dan Majusi, dan tidak berlaku untuk orang kafir yang lain. Demikian pendapat yang terkenal dalam madzhabnya Imam Ahmad. Bahkan ini dikatakan ada pendapat jumhur, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin belum menyelisih gurunya dalam masalah ini. Wassahih, dan pendapat yang benar, akad dhimmah itu juga boleh pada semua orang kafir. Maka inilah tiga nyawa yang menghilangkannya, membunuhnya hukumnya haram. Tentu pembunuhan dan upaya untuk menghilangkan nyawa mereka tidaklah derajatnya sama dalam haramnya. Tentu menghilangkan nyawanya mukmin dosanya yang paling besar, setelah itu kafir dhimmi, setelah itu mu'ahad, kemudian musta'min. Maka urutan ini, urutan penyebutan ini berdasarkan urutan mahalnya darahnya. Namun berkaitan dengan musta'min dan mu'ahad, maka apakah musta'min itu selevel dengan mu'ahad ataukah lebih tinggi? Syekh Ibnu Utsaimin ketika itu mengatakan asyukku fi dzalik, aku ragu-ragu dan bimbang. Karena musta'min ini dia memiliki perjanjian khusus, berbeda dengan mu'ahad yang perjanjiannya adalah perjanjian antar negara. Maka kafir mu'ahad yang menandatangani perjanjian dengan kaum muslimin, yang menandatangani perjanjian adalah ahlul aqli wal ahlul hali wal aqdi minhum, maka pemerintah mereka dengan pemerintah kaum muslimin, sehingga tidak ada antara kita dengan mereka perjanjian pemberi suaka aman, pemberian rasa aman secara khusus. Maka kalau menimbang sisi ini, musta'min itu punya sisi khusus, punya keistimewaan yaitu ahdun khas, maka harusnya musta'min itu darahnya lebih bernilai daripada mu'ahad. Wa'ayan kana man, namun apapun yang terjadi, baik itu selevel atau lebih tinggi, yang jelas hadis yang kita baca bersifat umum, tidak boleh membunuh, termasuk diantaranya mu'ahad dan musta'min. Wa kullun minhum ma'sumud dam wal mal, dan masing-masing dari mereka ini, empat nyawa ini, ya, tiga orang kafir dan satu orang yang beriman, semua mereka tergolong ma'sumud dam wal mal, terjaga darah dan hartanya, tidak boleh diganggu. Maka manusia dilihat dari sisi darahnya ada dua macam, ada halalud dam dan ada ma'sumud dam. Halalud dam adalah kafir harbi, sedangkan ma'sumud dam itu ada empat orang yang tadi telah disebutkan, mukmin, dhimmi, mu'ahad dan musta'min. Empat-empatnya ini disingkat dengan singkatan ma'sumud dam. Empat jenis manusia ini diringkas dengan sebutan ma'sumud dam, atau terkadang disebut al-ma'sum, singkatan dari ma'sumud dam, terjaga dan terlindungi darahnya. Ilal bilhaq, kecuali dengan alasan yang benar yang mengharuskan adanya hukum mati, semacam sudah menikah dan berzina dan kisos, atau orang yang murtad, orang yang meninggalkan agamanya, meninggalkan al-jamaah alias murtad. Kemudian berikutnya di antara dosa yang membinasakan adalah aklu riba, ya, memakan riba, ya, atau mengambil riba. Riba dalam bahasa Arab artinya tambahan, bertambah atau berkembang. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, fa'idha angzalna alihal ma'ah tazat warobat, maka jika kami turunkan pada bumi itu air, maka bumi itu bergerak, ya, yaitu berubah yang semula tandus menjadi subur, warobat, maka dia berkembang menjadi banyak, ya, karena gembur tanahnya. Yakni artinya zadat, itu bertambah. Demikian juga ada kata-kata roba dalam hadis yang artinya bertambah, yaitu kisah marahnya Abu Bakar dengan istrinya dan anaknya berkaitan dengan tamu. Maka singkat cerita, akhirnya marah tersebut berakhir, kemudian Abu Bakar dan tamunya memakan makanan yang ada, dan di sana kemudian dikatakan waroba minal asfal, dan makanan tersebut adalah makanan yang berkah sehingga roba berkembang, bertambah minal asfal dari arah bawah. Maka kita jumpai contoh dari Al-Quran, yaitu Al-Hajj ayat yang kelima, dan contoh hadis, dan ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menunjukkan bahasa roba dalam bahasa Arab maknanya adalah bertambah, sedangkan dalam syariat adalah melebihkan, adanya kelebihan dalam satu akad, satu transaksi di antara benda-benda yang harusnya sama. Harusnya sama. Kemudian yang kedua, menunda penyerahan dalam satu transaksi yang membarter berbagai benda, yang mempertukarkan berbagai benda yang seharusnya takabut, tidak ada yang tertunda, namun semuanya diserahkan di pada saat transaksi. Artinya definisi ini mau mengatakan riba ada dua macam. Ada riba karena melebihkan sesuatu yang harusnya sama, dan ada yang disebut dengan riba fadl, dan menunda sesuatu yang harusnya tidak ditunda, yang disebut dengan riba nasi'ah. Maka hal ini menunjukkan bahasanya riba dalam menurut syariat itu maknanya lebih lebar daripada riba dalam bahasa. Kalau riba dalam bahasa artinya cuma bertambah, sedangkan riba dalam syariat itu bertambah dan yang lainnya, bertambah dan lainnya, bertambah atau penundaan, sehingga cakupan terjadi pelebaran makna. Terjadi pelebaran makna, dan umumnya makna bahasa dan makna syariat itu hubungannya adalah penyempitan makna. Umumnya makna bahasa ketika dipindah kepada makna syariat mengalami penyempitan makna. Salat artinya doa, dan kemudian doa dengan tata cara tertentu, dengan gerakan tertentu, dari takbiratul ihram sampai salam, itu maknanya secara syariat mengalami penyempitan makna. Namun kalau untuk riba, yang terjadi adalah pelebaran makna. Demikian juga iman. Contoh yang lain adalah iman. Iman dalam bahasa Arab artinya tasdik, artinya percaya. Demikian pendapat jumhur ahli lughah, bahkan sebagian ulama bahasa mengklaim ijma dalam masalah ini. Namun ketika dibawa kepada makna syariat, maka menurut bahasa iman letaknya cuma di hati karena percaya. Namun ketika dibawa kepada syariat, letaknya ada di lisan, di hati, dan di anggota badan, mengalami pelebaran makna. Artinya wariba, artinya riba itu ada dua macam. Ada riba fadl, fadl artinya tambahan, dan abarida nasi'ah artinya penundaan. Dan riba itu terjadi pada 6 jenis harta yang Nabi, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Adz-dzahab bidz-dzahab, ketika emas dibarter dengan emas, perak dibarter ditukar dengan perak, bur ditukar dengan bur, kurma ditukar dengan kurma, syair gandum kasar ditukar dengan gandum, dan garam ditukar dengan garam. Diriatkan oleh Muslim dari Ubadah bin Shamit. Maka harus sama. Fahadi, maka inilah komoditi riba berdasarkan nas hadis dan ijma' kaum muslimin. Wahadal asnab, dan 6 benda ini, 6 komoditi ini, in bi'ta minha, jika anda jual jinsan bimislihi, dengan yang sama, emas dengan emas, maka boleh jadi terjadi riba fadl, dan boleh jadi terriba riba nasi'ah. Falau zitta, jika Anda tambahkan yang satu atas yang lain, ini emas 5 gram ditukar dengan 7 gram, maka ini terjadi riba fadl. Namun lau sawai tahu, seandainya tidak ada yang lebih, 5 dibarter dengan 5. Akan tapi ada yang tidak diserahkan saat itu, namun nyerahkannya besok pagi atau setengah jam lagi, maka ini namanya nasi'ah. Ada penundaan sesuatu yang harusnya tidak boleh ditunda. Dan boleh jadi bisa terkumpul dalam satu transaksi riba fadl dan sekaligus nasi'ah. Contohnya Anda jual emas dengan emas mutafadilan, dengan selisih. Ini emas 5 gram dibarter dengan 7 gram. Kemudian yang 7 gram itu diserahkan belakangan, 5 yang sudah diserahkan duluan, maka terkumpul dalam transaksi ini 2 riba sekaligus. Riba fadl karena ada yang lebih banyak, dan riba nasi'ah karena ada yang diserahkan belakangan. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, jika Anda menjual benda ribawi dibarter dengan sesamanya, tidak boleh tidak harus memenuhi 2 kriteria, sama takarannya atau timbangannya, kemudian serah terima di majelis transaksi. Tidak boleh ada yang ditunda meskipun itu 5 menit atau 10 menit setelahnya, setelah bubarnya mereka berdua. Namun jika jenis benda ribawi yang dibarter itu berbeda jenisnya, namun ittafaqat al-illah, namun sama fungsinya, yaitu sama maksud dari 2 benda tadi, maka dalam model transaksi semacam ini akan dijumpai riba nasi'ah, namun tidak ada riba fadl. Contohnya emas dibarter dengan perak, maka meskipun terjadi gram yang berbeda, tidak apa-apa. Emas 2 gram, peraknya 20 gram. Maka adanya perbedaan takaran atau timbangan tidak mengapa, asalkan ma'al qabad. Asalkan ada serah terima saat transaksi terjadi. Oleh karena itu tidak boleh jual beli emas online, karena tidak bisa serah terima saat itu juga. Akan tapi emas ketika ditukar dengan perak mutasawian gramnya sama, tentu tidak ada yang mau ya, 2 gram emas dengan harganya selisihnya sangat jauh. Ma'ata akhir, namun ada yang diserahkan belakangan, maka ini adalah riba karena dita'akhuril qabd, karena serah terimanya ada yang belakangan. Kalau beda jenis namun maksudnya sama, emas dan perak itu satu maksud. Ketika emas dengan perak dibarter, maka boleh ada selisih, non harus ada serah terima di tempat. Namun kalau kita lihat hadisnya, Nabi mengatakan jika benda yang dibarter itu berbeda-beda, fabi'u kaifa syi'tum, maka jualah sesuka hati kalian, asalkan yadan biyadin, asalkan tunai, semuanya diserahkan saat transaksi. Ya, maka kalau hadisnya cuma mengatakan jika berbeda barangnya, berbeda jenisnya, berbeda jenisnya, maka selisih boleh asalkan serah terimanya di tempat. Nah, ini kok nampaknya berbeda dengan kesimpulan yang kita buat, karena kita katakan jika waqauluna, dan perkataan kita ittafaqa, keduanya itu sama tujuan dan maksudnya, itu adalah ihtirazan, adalah bentuk antisipasi untuk barter benda yang berbeda maksudnya. Fadhahab, maka emas misalnya itu adalah samanun. Emas terutama emas silam adalah samanun, alat tukar pembayaran untuk lil asya, membeli berbagai hal. Wal fiddah dan perak juga samanun, alat tukar pembayaran untuk berbagai hal. Oleh karena itu emas dan perak satu maksud. Wal bur adapun gandum, maka dia maksudnya adalah jadi makanan pokok, bukan alat tukar pembayaran, maka ini beda maksud. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini ya juzu boleh baik membarter satu sok dari gandum dibarter dengan satu dinar emas. Ma'atafaruk, padahal ada terjadi berpisah dan ada salah satu yang belum diserahkan, emasnya belakangan. Wa adami tasawi, dan tidak sama kadarnya. Hal ini boleh karena ini adalah mempertukarkan dua benda yang berbeda maksudnya. Karena emas maksudnya itu adalah naqd, adalah menjadi uang, wa tsamaniyah menjadi alat tukar pembayaran. Sedangkan gandum maksudnya adalah qut, jadi makanan pokok. Maka jika ada yang bertanya mengkaitkannya dengan hadis, kalau hadis menunjukkan kalau jual beli tadi bur gandum dengan dinar itu tidak sah, kecuali harus serah terima di tempat. Loh kok kesimpulannya beda dengan isi hadisnya? Maka kami katakan hakikatan sebenarnya inna hadza, kesimpulan ulama di atas adalah isi hadis. Yaitu jika Anda membarter emas dengan gandum, wajib taqabud. Maka kalau berdasarkan hadis di atas, kalau berdasarkan hadis di atas barter emas dengan gandum harus ada serah terima langsung, karena Nabi mengatakan jika benda yang dibarterkan berbeda maka juallah sesukamu, asalkan semuanya serah terima di tempat. Nah, kalau pakai hadis ini kan harus gandum dengan emas itu harus serah terima di tempat. Maka jawaban hal ini kita katakan qaddalat as-sunnah min wajhin akhar, terdapat hadis namun di hadis yang lain. Bahasanya serah terima bukanlah syarat, serah terima bukanlah syarat jika salah satu benda adalah thaman, adalah alat tukar pembayaran. Contohnya dibolehkannya jual beli salam. Contohnya maka tidak harus ada serah terima, dua-duanya tidak harus ada serah terima di tempat. Contohnya bolehnya jual beli salam untuk membeli kurma, padahal kurma itu benda ribawi. Nabi SAW tiba di Madinah dan mereka yuslifuna, mereka melakukan jual beli salaf, yang itu sama dengan jual beli salam, yaitu uang duluan barang belakangan. Maka dijumpai penduduk Madinah menyerahkan duit sekian, orang yang punya duit menyerahkan kepada petani kurma duit sekian untuk dapat kurma selama 2 tahun dengan total 2 ton misalnya. Ini 1 ton di tahun pertama, kemudian 1 ton di tahun berikutnya. Asanah wasanatain, ada yang ngasih duit sekarang untuk 1 tahun, ada yang ngasih duit sekarang untuk pesan kurma 2 tahun. Maka Nabi SAW mengatakan siapa yang melakukan transaksi salaf untuk pesan satu barang, maka hendaklah dia pesan dan takarannya jelas, ini berapa liter atau berapa kilo, timbangannya jelas, dan batas waktu penyerahan, jatuh tempo penyerahan barang juga harus jelas. Maka di sini ada uang sama kurma, dan ingat kurma adalah benda ribawi. Nah, ternyata boleh tidak qabd, boleh tidak serah terima semuanya boleh, tidak serah terima langsung di tempat. Nyatanya dibolehkan transaksi salam, dan salam itu adalah uang lunas duluan, barang belakangan. Maka bolehnya transaksi salam adalah dalil barter dua benda ribawi. Itu tidak apa-apa, yang satu itu belakangan, manakala yang belakangan tadi atau salah satunya ada yang belakangan, manakala salah satunya adalah nakad, salah satunya adalah alat tukar pembayaran. Contoh alat tukar pembayaran di masa kita adalah uang kertas. Maka koma dengan uang kertas, maka boleh uang duluan, koma belakangan, boleh juga komanya duluan, uangnya yang belakangan. Ya, sehingga kesimpulan ulama tentang yang tadi nampaknya tidak sejalan dengan hadis hadis yang pertama yang disebutkan itu adalah karena menimbang hadis yang lain. Dan ini pentingnya orang memahami dalil, tidak hanya pakai satu dalil kemudian dibawa kemana-mana, namun dijamak, dikumpulkan dengan dalil yang lain. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, maka hadis kalau bendanya berbeda jenisnya, maka juallah sesuka hati kalian asalkan tunai. Itulah umum li mafhumihi, maka mafhum khulafahnya itu tidak bersifat umum. Maka tidaklah disyaratkan serah terima di tempat untuk semua bentuk-bentuk al-mukhalafah, perbedaan barter benda ribawi yang berbeda. Disyaratkan serah terima di tempat jika tujuan dari benda tersebut sama. Contohnya emas dengan perak, sama-sama tujuannya adalah mata uang atau benda yang menjadi alat mata uang. Gandum dengan syair, nah ini tujuannya sama-sama makanan pokok. Namun kalau barternya emas atau perak dibarter dengan gandum, maka tidak disyaratkan harus serah terima di tempat. Ya, maka benda ribawi yang disepakati ada 6 yang ada dalam hadis Ubadah bin Shamit yang diriatkan oleh Muslim. Ya, maka dari 6 benda ribawi ini, maka bisa kemudian kita bagi menjadi 3 model transaksi untuk mempermudah apa yang baru saja kita baca. Kalau bendanya itu sejenis, emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, maka ada 2 syarat. Pertama, takaran atau timbangnya harus sama meskipun mutunya berbeda. Ya, meskipun karatnya berbeda, namun gramnya harus sama. Kalau mau dibarter, gramnya harus sama. Jika ini dilanggar, terjadi riba fadl. Kemudian semuanya diserah terimakan sebelum bubar, sebelum berpisah dari tempat transaksi. Dan jika ini dilanggar, maka terjadi riba nasi'ah. Kemudian 6 benda ribawi ini kita kelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok emas dan perak. Kemudian yang 4 lagi kita masukkan dalam kelompok makanan. Nah, kalau terjadi barter dengan benda yang berbeda namun satu kelompok, bendanya berbeda namun satu kelompok, emas dengan perak, maka cuma ada 1 syarat. Takaran timbangan itu boleh berbeda, namun semuanya harus diserah terimakan di tempat. Demikian juga kalau kurma dengan gandum, maka ini masih dalam kelompok. Ini masih dalam satu kelompok yang sama, maka syaratnya 1, harus serah terima di tempat. Adapun timbangannya, takarannya, literannya boleh berbeda. Kemudian yang ketiga, jika 2 benda yang berbeda dan itu antar kelompok, emas dengan gandum, emas dengan kurma, emas dengan garam atau perak dengan garam, ya, maka tidak ada syarat, tidak ada syarat takaran berbeda silahkan, timbangan berbeda silahkan, literan berbeda silahkan, kilogramnya berbeda silahkan, dan ada yang belum diserahkan juga tidak apa-apa. Gandumnya dulu yang diserahkan, emasnya belakangan, atau emasnya yang duluan, gandumnya belakangan, hukumnya boleh. Ini tiga rincian transaksi berkaitan dengan benda ribawi, barter benda ribawi. Ingat, ini tidak berlaku untuk semua barter. Enggak berlaku untuk barter HP, barter motor, atau yang lainnya. Ini hanya berlaku untuk barter benda ribawi. Dan benda ribawi yang disepakati 6 benda ribawi tadi. Nah, apakah ada benda ribawi selain 6? Nah, ini diperselisihkan. Wakhtalafal ulama, dan ulama berselisih untuk benda selain 6 ini. Apa ada? Maka mazhab zahir mengatakan riba tidak terjadi kecuali cuma pada 6 benda di atas. Hal ini disebabkan karena mereka menolak qiyas. Maka mereka yaqtasir, membatasi diri dengan apa yang ada dalam dalil. Sehingga boleh menurut mereka barter beras dengan jagung dengan timbangan yang berselisih, dan ada yang belum diserah terimakan. Karena beras dan gandum tidak termasuk 6 benda ribawi yang ada dalam hadis. Adapun ulama yang menerima qiyas, yaitu Imam Madzhab yang 4, maka mereka addau al-hukma, mereka lebarkan hukum ini, hukum riba ini kepada benda-benda yang lain. Memang ada sebagian ulama di antara mazhab yang 4 yang tidak melebarkan hukum kepada yang lainnya, padahal dia menerima qiyas. Contohnya Ibnu Aqil Al-Hambali, beliau mengatakan tidak ada riba kecuali di 6 benda ribawi ini, bukan karena beliau menolak qiyas, namun alasan beliau karena ulama berselisih dan tidak watarbu dan guncang, artinya perselisihan yang sangat tajam tentang illah untuk melebarkannya, yang karenanya ada riba. Nah, karena menurut beliau, beliau lihat para ulama itu berselisih tajam tentang tolak ukur untuk melebarkannya, maka Ibnu Aqil mengatakan al-ghaina, kita tinggalkan semua macam-macam parameter yang diusulkan oleh para ulama, dan kita pertahankan nas alamahu alaih, kita biarkan sebagaimana apa adanya, yaitu membatasi cuma pada 6 benda di atas. Namun yang benar kata Syekh Ibnu Utsaimin, pendapat jumhur yang mengatakan riba itu juga berlaku pada selain 6 benda di atas. Maka tadi ada 2 kelompok. Maka untuk kelompok yang kedua, kelompok makanan, itu tolak ukur melebarkannya adalah al-qail wal ittikhar ma'at ta'am. Dia ta'am makanan, ittikhar yang awet disimpan, wal-qail dan diperjualbelikan dengan ditakar atau ditimbang. Ya, maka jika dia makanan, ya, maka dan awet disimpan, itu beras masuk, jagung juga masuk. Ya, maka beras dan jagung itu jadi benda ribawi. Kalau di barter, maka berarti dia kalau beras sama beras, maka ada 2 syarat. Kalau beras sama jagung, maka ada 1 syarat. Kalau beras sama jagung cuma ada 1 syarat saja. Boleh ada kilo yang berbeda, non semuanya harus diserahkan saat transaksi. Semuanya sudah harus diserahkan sebelum kedua pelaku transaksi berpisah. Atau dengan bahasa lain, kutan mudakharon, makanan pokok, atau bisa jadi makanan pokok, atau bisa jadi makanan pokok untuk manusia di daerah sana, meskipun tidak jadi makanan pokok di manusia sebelah sini. Mudakharon dan awet disimpan. Nah, itu tolak ukur pelebaran, atau dalam bahasanya, bahasa usul fikihnya disebut illah, untuk kelompok makanan, kelompok yang kedua. Sedangkan untuk emas dan perak, maka illahnya kata beliau 1 dari 2 ini. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, 1 dari 2 hal ini, yaitu jenis. Jenis itu maksudnya ya semata-mata emas atau semata-mata perak, apapun bentuknya, boleh jadi dia mata uang atau kemudian perhiasan atau yang lain, ya, pokoknya emas apapun bentuknya tidak harus dalam bentuk mata uang, dia adalah benda ribawi. Wa tsamaniyah, atau jadi alat tukar pembayaran, maka bisa kita lebarkan ke uang kertas. Ya, fakauluna, maka kita katakan ilahnya yang pertama adalah jenis, supaya larangan barter emas dengan aturan barter emas dengan emas itu juga berlaku untuk huli, untuk emas perhiasan. Ya, ketika yang satu dibarter dengan yang lain, ketika anting-anting dibarter dengan gelang, ketika dibarter dengan cincin, maka berlaku padanya riba. Sehingga harus ada dua persyaratan, anting-anting sama cincin harus gramnya sama. Meskipun bentuknya beda, gramnya sama dan semua serah terima di tempat. Maka ada padanya riba meskipun perhiasan ini tidak jadi alat tukar pembayaran. Kemudian ilah yang kedua adalah tamaniyah, jadi alat tukar pembayaran, maka sehingga masuk di sana dirham dan dinar. Demikian juga uang kertas yang kita kenal. Maka uang kertas kita samakan dengan emas dan perak dalam masalah menjadi alat tukar pembayaran. Ya, ini ilah untuk emas dan perak dengan yang lebih teliti, lebih gamblang. Atau boleh juga kita katakan sebenarnya kata beliau, ilahnya adalah samaniyah faqat, menjadi alat tukar pembayaran saja. Walhuli adapun emas perhiasan, maka dia tidak termasuk alat tukar pembayaran, dan itu adalah karena tarian, satu yang kasuistik. Karena adanya emas yang jadi huli, jadi emas perhiasan, itu satu hal yang tarik, satu hal yang baru, satu hal yang bukan dasarnya. Dasarnya emas adalah untuk alat tukar pembayaran. Karena wal asal, karena hukum dasarnya emas dan perak itu untuk alat tukar pembayaran, karena dialah yang jadi alat tukar pembayaran manusia sejak masa silam. Meskipun boleh jadi kalau di zaman kita malah kebalik, perhiasan itu asal, kan? Perhiasan itu asal, jadi dinar, jadi ini kan malah yang tarik, yang keluar dari hukum asal. Oleh karena itu maka bahasa yang pertama yang dipakai oleh Ibnu Utsaimin lebih bagus. Ilahnya adalah dua, al-jins dan samaniyah, karena dia jadi alat tukar pembayaran. Kemudian tentang masalah garam, itu kan dia bukan makanan pokok, bukan kut. Orang tidak bisa kemudian cuma makan garam terus kenyang, itu enggak. Kenapa kok dia masuk di kelompok makanan, tidak kemudian kita buat kelompok yang ketiga? Maka jawabannya adalah jawaban Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau katakan innahu yasluhu bil kut, karena dialah yang menyebabkan kut itu jadi enak. Dialah faktor penyebab enaknya kut. Makanan pokok itu jadi enak kalau ada garam. Yasluhu bihi al kut. Kut, makanan pokok itu yasluh, jadi enak bihi dengan garam. Oleh karena dialah yang mengenakkan makanan pokok, fawa tabi'un lahu, maka dia kita dumplengkan dengan makanan pokok. Fal ilah, maka sebenarnya untuk garam itu ilahnya bukan karena dia kut, namun karena min daruriyatihi, kebutuhan vital untuk bisa mengkonsumsi kut. Oleh karena itu maka seandainya Anda menumbuk gandum dan tidak ada padanya garam, maka gandum ini tidak akan awet kecuali cuma beberapa hari yang sebentar, lalu rusak. Namun jika mengandung garam, maka itu mengawetkannya, mencegahnya dari rusak, jadi awet. Fayakul, maka Ibnu Taimiyah mengatakan dikarenakan garam itu yang menyebabkan enaknya kut dan baiknya kut dan awetnya kut, maka dia diberi hukum sama dengan hukumnya kut, sama dengan hukumnya bahan makanan pokok. Kesimpulannya, pendapat yang kuat, 6 jenis ini bisa dilebarkan. Untuk kelompok yang pertama emas dan perak kita lebarkan ke uang kertas. Kemudian untuk kelompok yang kedua kita lebarkan untuk makanan yang awet disimpan, yang dipertukarkan dengan cara ditakar atau ditimbang. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rada'ana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.